Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kemudian pada tafsir surat Adz-Dzariyat ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal muqassimati amra, dan demi al muqassimat, yang membagi-bagi urusan. Al malaikatu allati tuqassimul amra wa tudabbiruhu biiznillah. Siapa yang dimaksud dengan al muqassimat? Mereka adalah para malaikat, yang mana mereka membagi-bagi urusan dan mengatur berbagai macam urusan biiznillah, semua itu dengan izin dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mustaqil, bukan bersendirian mereka yang mengatur, semua itu dengan izin, kehendak dan perintah dari Allah azza wa jalla. Fakullun minhum qad ja'alahu Allahu 'ala tadbiri amrin min umuril dunya wa umuril akhirah. Maka masing-masing malaikat yang jumlahnya begitu banyak, Allah azza wa jalla telah menjadikan mereka pada masing-masingnya untuk mengatur salah satu dari urusan-urusan yang terkait dengan kehidupan dunia. Demikian pula mereka mengatur dari perkara-perkara yang terkait dengan urusan akhirat. Dan kita mengetahui bahwa sifat malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa taat terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. La yata'adda ma quddira lahu, yang mana semua mereka tidak pernah ta'adda, yakni tidak pernah melampaui batas dari sesuatu yang telah ditentukan kemudian mereka lewati, ya, overlap atau kayak semisalnya, terhadap perkara yang telah Allah Azza wa Jalla tentukan. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu. Wa ma hudda, dan pada perkara yang telah digariskan bagi mereka. Wa rusima, hudda yang ditentukan. Wa rusima, yang telah digariskan bagi mereka. Wa la yunqisu minhu, dan mereka tidak pernah mengurangi sedikit pun apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Nah, semua itu kita kembali pada ucapan al-mufassir. Nah, al-malaikatul lati tuqassimul amra wa tudabbiruhu bi'idznillah. Semua itu dengan perintah dari Allah azza wa jalla. Semua itu dengan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang mengurus, ya, terkait dengan al-janin, ya, janin yang terkait ataukah yang ada pada perut seorang ibu. Ada malaikat yang mengurus bagaimana peredaran angin. Ada malaikat yang mengurus tentang, ya, urusan apa, hujan dan seterusnya. Ada malaikat yang mengurus tentang, nah, yakni mematikan, mewafatkan hamba-hambanya. Nah, min umurin dunia wa umurul akhirah. Demikian pula terkait dengan kehidupan akhirat. Ada malaikat yang bertugas untuk menjaga neraka Allah Azza wa Jalla, yang telah disebutkan, dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana sifat-sifat mereka. Tidak ada rahmat sedikit pun pada diri mereka ketika menjalankan tugas dalam menghukum orang-orang yang berada di dalam neraka. Nah, tidak ada rasa belas kasih. Benar-benar mereka diazab sedemikian rupa di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Dan perkara-perkara yang mereka emban yang lainnya. Kemudian pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-samaa'i dzaatil hubuk, was-samaa'i dzaatil hubuk. Innakum lafii qawlin mukhtalif, yu'faku 'anhuman ufik." Was-samaa', Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan langit. Dzatil hubuk, yang memiliki keindahan. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang mendustakan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berada di dalam ucapan yang mukhtalif, ucapan kalian yang berbeda-beda, ucapan kalian yang berganti-ganti. Yu'faku anhuman ufik, dihalangi darinya. Dihalangi darinya, siapa yang dihalangi? Nah, tafsirnya, was-samaa'i dzaatil tara'iqil hasanah allati tushbihu hubuka ar-rimal wa miyaha al-ghudran hina yuharrikuha an-nasimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan langit, dzaatil tara'iq al-hasanah, yang mana langit ini memiliki jalan-jalan peredaran yang dilewati oleh bintang-bintang. Allati tushbihu hubukar rimal, yang mana mirip dengan jalan-jalan yang terbentuk pada rimal, pasir yang terhampar. Wa miyahal wudron, demikian pula jalan-jalan ataukah bentuk garis-garis yang terbentuk pada air al-hudron, sungai, pada sungai-sungai. Hina yuharrikuha an-nasimu, ketika air itu diterpa oleh angin yang sepoi-sepoi. Ya. Dan pada kalimat dzatil hubuk ada yang mengglobalkan penafsirannya bahwa al-hubuk di situ, dzatil hubuk bermakna al-jamal, ya, langit yang memiliki keindahan, ya, sebagaimana yang diterangkan dalam ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi langit itu dengan bintang-bintang. Dan secara asal, ya, bahwa hubuk di situ jamak dari kata hibak, ya, ataukah habika. Naam. Yani bermakna, disebutkan juga dalam tafsir yang lain bahwa maknanya apa? At-tara'iq, jalan-jalan. Naam. Yang bermakna apa? Jalan-jalan, peredaran. Nah, dan disebutkan oleh Mujahid rahimahullah ta'ala, dzatil hubuk hiya al-mutqinah, mutqinatul bunyan, memiliki bangunan yang indah, kokoh. Nah, dan disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, walakinnaha la turali bu'diha minan nas, akan tetapi, nah, keindahan tersebut la turali bu'diha minan nas, tidak terlihat secara menyeluruh dikarenakan jauhnya dari pandangan manusia. Karena jarak yang begitu jauh, kemudian penampakan yang ya kalau dilihat dari bumi terlihat kecil bintang-bintang tersebut. Nah, dan sebutan dalam tafsir As-Sa'di yang tadi kita baca, yakni seperti bentuk yang ada pada rimal, pasir ya, yang diterpa oleh angin. Ya, sebagaimana kalau kita perhatikan mungkin ya di padang pasir. Padang pasir itu kan kalau kita saksikan tidak polos begitu saja ya. Ada guratan-guratannya. Ya. Bahkan terbentuk apa? Kadang ada gundukannya, orang bisa berjalan di atasnya. Ya. Ya, ini ada teksturnya. Terlihat ada teksturnya. Ini pada contoh pada padang pasir. Ataukah mungkin pada pasir yang terhampar gitu, kemudian ada angin, dia akan membentuk garis-garis. Ya, ada teksturnya. Demikian pula pada al-hudran, jamak dari hudir. Apa maknanya sungai? Sungai ketika dia diterpa oleh angin an-nasim, an-nasim bermakna angin spoi-spoi. Angin yang ringan. Maka dia akan terlihat apa bahasanya? Ada riak air terlihat. Dia bergoyang airnya, ya kan? Ada guratan-guratannya, ada teksturnya. Jadi tidak rata, tidak ngeflat gitu ya. Tapi ada garis-garisnya. Demikian pula keindahan langit yang dihiasi oleh bintang-bintang sebagai zinah, sebagai perhiasan di langit, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada manusia keindahannya, ada guratan-guratannya, ada jalur-jalurnya, ada jalan-jalannya. Ini yang dimaksud dengan was-sama'i dzatil humbuk, dan langit itu yang memiliki al-humbuk, jalan-jalan untuk peredaran bintang. Ya, sehingga diglobalkan oleh sebagian mufassirin bahwa as-sama' dzatil humbuk bermakna apa? Memiliki, yakni langit yang memiliki keindahan. Ya, atau kata yang disebutkan oleh Mujahid, nam langit yang memiliki kekokohan dalam bangunannya. Nah. Baik, kemudian apa yang hendak ditandaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam awal surat Az-Zariyat ini? Nah. Innakum, sesungguhnya kalian, ayyuhal mukallibuna li Muhammadin, wahai kalian orang-orang yang telah mendustakan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fi qawlin mukhtalif, la fi qawlin mukhtalif. Benar-benar kalian ini berada pada ucapan yang berbeda-beda, yang berselisih. Apa maknanya ucapan yang berselisih, ucapan yang berbeda-beda? Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, minkum man yaqulu sahir. Di antara kalian ada yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian katakan dia sebagai sahir, sebagai penyihir. Wa minkum man yakunu kahin. Dan di antara kalian, sebagian kalian ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kahin. Apa maknanya kahin? Ada yang bisa menjawab di sini bagian kiri? Apa maknanya kahin? Yang tengah? Apa maknanya kahin? Hah? Apa? Tukang ramal, dukun, ya. Dukun. Ada yang mengatakan dukun. Ya. Kemudian di antara kalian juga, wa minkum man yaqulu, dan di antara kalian ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu majnun. Sebelah kanan. Apa itu maknanya majnun? Gila. Ya, kok bisa berbeda-beda? Bahkan kata beliau, ila ghairi dzalik, dan ucapan-ucapan kalian yang lainnya, fil aqwa minal aqwalil mukhtalifati, ucapan tuduhan yang berbeda-beda padahal orangnya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaif, kok bisa seperti itu? Ya. Kalau kalian menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal orangnya cuma satu dengan berbagai macam tuduhan fi anin wahid, pada detik yang sama, pada waktu yang sama, ya disebutkan dalam ya tafsir yang lain bahwa ini tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin terjadi. Satu orang dikatakan majnun, satu orang dikatakan orangnya sama, dikatakan sahir, dikatakan dukun, dikatakan ini dan itu. Tidak mungkin, mustahil, tidak mungkin. Ya, ad-dalati ala hayratihim wa syakkihim, yang menunjukkan atas kebingungannya mereka, bagaimana caranya menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam upaya. Ya, agar apa? Agar pendukung mereka, ya, orang-orang mereka tidak ada yang terseret dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya disebutkan dalam ayat berikutnya yufaku anhum man ufik, dengan dua makna yang telah disebutkan oleh para mufassirin yang nanti akan kita dengarkan. Wa syakkihim, demikian pula bagaimana ragunya mereka, bimbang. Ini yang benar yang mana kira-kira? Tidak ada satu kata, tidak ada kesepakatan untuk mereka menyatakan Muhammad ini saja. Ya. Kalau ada orang yang mendekati Muhammad, ada yang didakwahi, sudah kita sebutkan satu ini saja. Bingung mereka. Ya. Kalang kabut dengan dakwah yang dilancarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika ucapan itu berbeda-beda pada satu orang, detik yang sama, waktu yang sama, wa annama hum alaihi batil, bahwa perbuatan-perbuatan mereka itu, ucapan-ucapan mereka itu, demikian pula permusuhan yang dilancarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang batil, perkara yang batil. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufaku anhum man ufik, yufaku anhum man ufik. Dipalingkan darinya man ufik, siapa yang dipalingkan. Qala rahimahullah, ay yusrafu anhu man surifa 'anil iman. Maka dipalingkan darinya siapa yang dipalingkan dari iman, ya, tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wan sarafa qalbuhu an adillatillahil yaqiniyah wa barahinihi, dan dia qalbunya berpaling dari dalil-dalil Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat yang telah diturunkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, firman yang telah diturunkan kepada mereka. Al-yaqiniyah, dalil yang yakin, ya, mereka yakin dengan itu. Demikian pula bukti-bukti yang nyata yang mereka saksikan, yang menunjukkan bahwa apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali bukan sihir. Mereka bisa membedakan mana sihir, mana bukan, ya. Namun karena kebencian, karena hasadnya mereka, ya, karena larutnya mereka dengan ibadah-ibadah nenek moyang mereka, sehingga mereka memancangkan permusuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtilafu qawlihim dalilun ala fasadihi wa butlanihi, dan perbedaan ucapan mereka menunjukkan rusaknya ucapan tersebut dan batilnya ucapan tersebut. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, kama anna al-haqq alladhi jaa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana al-haqq yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttafaqun. Ya, adapun yang dibawa oleh beliau adalah sesuatu yang muttafaq, sesuatu yang satu, ya, tidak ada kontradiksi, tidak ada yang namanya benturan satu dengan yang lainnya, semuanya sama, menunjukkan bahkan menguatkan satu dengan yang lainnya, mengokohkan satu dengan yang lainnya. Yusaddiqu ba'dhuhu ba'dhan, membenarkan sebagiannya, membenarkan sebagian yang lain. La tanaqudha fihi wal ikhtilafa, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, jauh berbeda sekali dengan ucapan kalian. Wadhalika dalilun ala sihhatihi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Benar. Ya, tidak ada kontradiksi. Wa annahu min indillah, bahwa itu benar-benar datang dari Allah azza wa jalla, bukan datang dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, walau kana min indillahi min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Saya ulang, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan bila nam Al-Qur'an itu datang bukan dari Allah azza wa jalla, pasti mereka akan mendapatkan ayat yang satu berbenturan dengan ayat yang lainnya, ayat yang tengah berbenturan dengan ayat yang hampir terakhir, ayat yang hampir terakhir berbenturan dengan ayat yang paling akhir. Nah, tidak ada sih seperti itu di dalam Al-Quran. Nah, kalau bukan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan menjumpai perbedaan-perbedaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.